basahilah tanah airku. Kemilau sinar mentari, awan pun turut menari. Namun kami di sini tak peduli. Lembutlah sinar mentari, mendunglah awan menari. Mandikan bumi kami hari ini. Turunlah turun hujan turun, kami semua menantikanmu. Turunlah turun hujan turun, basahilah tanah airku. Turunlah turun hujan turun, kami semua. Sahih.